Di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah di Ad-Darsu Ats-Tsalatsun, pelajaran ke-30. Tersisa di jilid yang kedua ini dua pelajaran. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita tak terasa sudah di penghujung daripada Al-Mujallad Ats-Tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Tinggal dua pelajaran lagi, Ad-Darsu Ats-Tsalatsun, pelajaran ke-30, dan Ad-Darsu Al-Hadi wa Ats-Tsalatsun, pelajaran ke-31. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani ikhwan studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Aba Abdullah Ah Ilham? Kaifa halukuma? Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu lakuma. Wa jazakumullahu khairan ala hudurikum hadhihi al-lailah. Syukran. Ad-Darsu Ats-Tsalatsun sebenarnya sudah kita mulai sejak pertemuan lalu. Kurang lebih dua pekan lalu sudah kita masuk ke pelajaran 30 ini, Ad-Darsu Ats-Tsalatsun. Dan sudah kita baca dialognya. Sudah kita baca dialognya, tapi tidak mengapa kita murojaah sedikit apa yang sudah kita pelajari. Ya, pertama izinkan saya untuk menyebutkan beberapa kesimpulan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, di Ad-Darsu Ats-Tsalatsun, di pelajaran ke-30 ini, kita disuguhkan pelengkap daripada pembahasan al-fi'l atau tasrif al-fi'l, baik al-fi'lul madhi maupun al-mudhari' maupun yang ketiga al-amr. Baik al-fi'lul madhi, al-mudhari' maupun al-amr, yakni dilengkapinya pembahasan itu dengan dimasukkannya dhamir al-muthanna, dhamir al-muthanna yang menunjukkan jumlah dua ke dalam fi'il, tiga fi'il tersebut, baik al-fi'il madhi, mudhari' maupun al-amr. Jadi isnadu al-dhamir al-muthanna, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, baik yang mudhakkar maupun mu'annath, baik al-mukhatab maupun al-ghaib, baik al-mukhatab maupun al-ghaib, baik dia dhamir al-ghaib al-mudhakkar atau al-mu'annath seperti huma, begitu pula isnad al-dhamir al-mukhatab baik yang mudhakkar maupun mu'annath, yakni antuma. Baik di al-fil madhi maupun al-fil mudhara maupun al-fil maupun fi'il amr. Ini yang pertama yang menjadi bahasan kita. Kemudian yang kedua, kita temukan bahwa ketika dhamir musanna ini diisnadkan ke al-fi'lul mudhari, khususnya al-fi'lul mudhari, pembahasan kita yang sekarang yang kedua adalah terkait dengan bagaimana isnadul fi'l mudhari, diisnadkannya fi'l mudhari dengan dhamir al-mukhatab maupun dhamir al-ghaib, baik yang mudhakar maupun mu'annath. Kesimpulannya bahwa ketika dalam kondisi marfu, fi'il mudhari yang demikian dalam kondisi marfu seperti yadhhabani dan tadhhabani, yadhhabani maupun tadhhabani, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi marfu, tanda rafa'nya, tanda marfu'nya adalah thubutun nun, tetapnya huruf nun. Maka kita katakan yadhhabani dan tadhhabani. Nunnya ada di belakang. Ini dalam kondisi marfu. Tapi dalam kondisi mansub dan majzum, kita temukan bahwa al-fi'l mudhari yang seperti ini dalam kondisi mansub atau majzum, kedua kondisi ini, tanda nasabnya dan tanda jazmnya daripada al-fi'l mudhari yang seperti ini adalah hadfu harfin nun, dihapusnya huruf nun. Sehingga tadhaba seperti itu, yang asalnya tadhabani menjadi tadhaba, yadhabani menjadi yadhaba, yakni dihapusnya huruf nun. Itu dalam kondisi mansub maupun dalam kondisi majzum. Ini beberapa hal penting yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita murojaah, kita baca sama-sama dialognya, ikhwan. Siap, ikhwan studio? Kita baca sama-sama dialog Ad-Darsus Salathun. Nah, ikhwan, Ad-Darsus Salathun. Ad-Darsus Salathun. Yakifu bil babi fatayani. Yakifu bil babi fatayani. Apa artinya? Yakifu bil babi fatayan. Telah berdiri dua orang pemuda di pintu. Nah, yakifu di sini telah berdiri atau sedang berdiri? Oh, sedang. Karena dia al-fi'l mudhari. Pada sedalik. Nah, jadi kondisinya ada dua pemuda sedang berdiri di pintu. Di sini ada al-ism al-musanna, ada sekedarik? Bala, Ustaz. Yang mana dia? Fatayani. Dua pemuda. Nah. Al-mudarris, ya ikhwan. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Udkhula man antuma? Udkhula man antuma? Nahnu talibani jadidani. Nahnu talibani jadidani. Marhaban bikuma. Marhaban bikuma. Min aina antuma? Min aina antuma? Nahnu minas-Sini. Nahnu minas-Sini. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarah. Ilal madinatil munawwarati. Ilal madinatil munawwarati. Wasalna amsi. Wasalna amsi. Atau amani antuma? Atau amani antuma? Naam. Naam. Naam. Naam. وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ وكيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ عرفت من الشبه. عرفت من الشبه. الذي بينكما. الذي بينكما. ما أسماؤكما. ما أسماؤكما. اسمي الحسن. اسمي الحسن. وأخي اسمه الحسين. وأخي اسمه الحسين. وأخي اسمه الحسين. وأخي اسمه الحسين. حسين. حسين. الحسن والحسين. فهمتم؟ فهمت. ألكما إخوة wa akhawatun? Alakuma ikhwatun aw wa akhawatun. Sekali lagi, alakuma ikhwatun wa akhawatun? Alakuma ikhwatun wa akhawatu. Wa akhawatun? Wa akhawatun. Naam. Naam. Lana akhawani wa ukhtani. Lana akhwani wa ukhtani. Bersama-sama ikhwan jama'atan. Lana akhwani wa ukhtani. Lana akhwani wa ukhtani. Wa ukhtani. Wa ukhtani. Naam. Ammal akhwanu. Ammal akhwanu. Afwan, ammal akhwani. Ammal akhwani. Faya'malani. Faya'malani. Fi maktabi. Fi maktabi. Khututin jawiyatin. Khututin jawiyatin. Jawiyatin. Jawiyatin. Nanti setelah ini kita Kita terjemahan maknanya insyaallah. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadza. Wa qad darasa. Kita potong saja. Wa qad darasa fi ma'hadil lughati. Fi ma'hadil lughati hadza. Qabla sanawatin. Wa ammal ukhtani. Fatadrusani. Fil madrasati thanawiyyati. Kanat lana. Ukhtani ukhrayani. Matata fis sigari. Fis sigari. Naam. Halaman berikutnya. Fi ayyi kulliyatin. Turidani. Antadrusa. Ba'da. Dirasatil lughatil arabiyyati. Uridu an adrusa. Bikulliyati syari'ati. Asy-syari'ati. Ammal hasanu. Fayuridu an. Yadrusa. Bikulliyatil Qur'anil Karim. Waffaqakumallahu. Ayat. Waffaqakumallahu. Nah, ada waffaqa, kemudian kuma, Allahu. Waffaqakumallahu. Ayat. Waffaqakumallahu. Waffaqakumallahu. Kumallahu. Disambung. Waffaqakumallahu. Waffaqakumallahu. Mumtaz. Nuridu an nadhhaba. Ilal muraqibi. Ilal muraqibi. La tadhhaba. La tadhhaba. Ilayhi al-ana. Fa innahu mashghulun. Fa innahu mashghulun. Yumkinukuma. An tadhhaba ilayhi. Ba'dan tihail hissati. Hissati. Idhhaba al-ana. Ilal maktabati. Wa khudha al-kutuba al-muqarrarata. Naam. Kita terjemahkan kembali dari awal. Mengingat ikhwah di studio banyak yang tidak hadir di pertemuan yang lalu dan terdengar agak kaku lisannya. Nah, mohon murojaah di rumah ya, ikhwan. Kita sudah di penghujung jilid kedua dan insyaallah kita nanti akan ada ujian. Di ujian akhir di akhir buku insyaallah. Terutama bagi antum yang di studio. Siap insyaallah? Insyaallah. Allah isahil insyaallah. Kita ulang dari awal kembali lalu kita terjemahkan. Yaqifu bil babi fatayan. Apa tadi maknanya, ikhwan? Yaqifu bil babi fatayan. Apa maknanya? di pintu seorang dua orang pemuda. Naam, fatayan dua orang pemuda. Pemuda. Udkhula al-mudarris memulai dialog dengan mengatakan kepada yang di pintu, udkhula. Apa arti udkhula? Masuklah. Masuklah. Masuklah kalian dua orang kalian pemuda. Berdua. Karena di sini ada alif. Udkhula. Alas kedalik? Bala, Ustaz. Kalau mufrad udkhul. Udkhul. Misalnya ya ilham udkhul. Satu orang. Bi ada ilham ada Abu Abdullah, kita katakan ya antuma udkhula. Faham tum? Fahimna. Man antuma? Terjemahkan ikhwan. Man? Siapa? Antuma? Siapa kalian berdua? Siapa kalian berdua? Ahaduhuma? Salah seorang dari keduanya, salah seorang ahadu, salah seorang huma dari mereka berdua, nahnu talibani jadidani. Apa artinya? Kami dua orang siswa yang baru. Naam, sahih. Nahnu talibani jadidani, kami dua orang siswa yang baru. Yang baru. Al-mudarris mengatakan marhaban bikuma. Selamat datang bikuma. Bagi kalian berdua. Bagi kalian berdua. Yani bagi yang talibani jadidan. Min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Nahnu minassini. Kami dari Cina. Kami dari Cina. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarati? Kapan kalian berdua salat di Madinah Al Munawwarah? La. Wasala bukan salat. Ah, iya. Wasala sampai. Naam. Wasaltuma? Kapan kalian berdua sampai ke Madinah Al Munawwarah? Naam. Wasalna amsi. Kata salah seorang dari keduanya, wasalna amsi. Kami sampai kemarin. Naam, kemarin. Al-mudarris bertanya kembali, atau amani antuma, atau amani, apakah kalian berdua kembaran? Karena guru sepertinya melihat adanya kemiripan antara keduanya. Maka di sini guru menduga mereka berdua tahu aman. Mana tahu aman? Kembar. Nah, atau amani antuma, apakah kalian berdua kembaran? Apa kata salah seorang di antara keduanya? Naam. Naam, ya. Ya. Wa kaifa? Terjemahkan. Wa kaifa? Dan bagaimana? Dan bagaimana? Arafta dzalika. Kamu tahu dzalika. Kamu tahu tentang itu? Tentang apa maksudnya? Tentang kekembaran kami. Naam. Ya ustadu. Wahai ustad. Apa kata al-mudarris? Araftu. Saya mengetahui. Minasyabahi. Asyabah dari kemiripan. Min dari asyabahi. Apa artinya asyabahi? Kemiripan. Kemiripan. Alladhi yang bainakuma, yang ada di antara kalian berdua. Berdua. Faham tum? Fahimna. Ma asma'ukuma? Guru bertanya lagi. Ma asma'ukuma? Siapa nama kalian berdua? Dua. Salah satunya mengatakan ismi al-Hasanu. Nama saya Hasan. Nama saya Hasan. Kalau digabung bagaimana? Ismi al-Hasanu. Kalau digabung seperti itu. Ismi al-Hasanu. Nama saya Al-Hasan. Wa akhi. Dan saudara saya ismuhul Husainu. Namanya Husain. Nah, berarti Al-Hasan dan Husain. Al-Husain. Faham tum? Fahimna. Al-mudarris bertanya lagi, alakuma. Terjemahkan dulu. Memana alakuma? Apakah kalian mempunyai? Apakah kalian berdua? Apakah kalian berdua mempunyai? Ikhwatun wa akhwatun. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, ikhwatun wa akhwat, mufrad atau jamak? Jamak. Oh, nah. Ikhwatun jama' arsi dalik? Bala. Ma mufraduha, apa mufradnya? Akhun. Akhwat? Ukhtun. Ukhtun. Sekali lagi. Ma mufradu ikhwah? Akhun. Ma mufradu akhawat? Ukhtun. Ahsanta ya akhil kirim. Ahsanta ilham. Kemudian di sini muncul nama Al-Hasan. Al-Hasan sekarang yang berkata, karena tadi belum ini, belum kelihatan namanya. Al-Sidalik, masih pakai huwa, lihat. Masih pakai kata ganti orang ketiga, karena belum disebut namanya. Sekarang sudah disebut. Yang ngomong ternyata siapa ini yang berbicara? Hasan. Al-Hasan. Al-Hasan mengatakan na'am. Ya. Lana, terjemahkan dulu di situ. Lana. Lana, kami mempunyai. Kami mempunyai akhwan. Dua saudara laki-laki. Wa ukhtan. Dua saudara perempuan. Ahsantum ya akhwan. Lihat, berarti di sini ada mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Akhun mufraduhu. Musannanya bagaimana? Akhwan. Bagaimana jamaknya? Ikhwatun. Ikhwanun atau ikhwatun, boleh. Ikhwanun atau ikhwatun. Kemudian ada ukhtun. Ini mufradnya ukhtun. Musannanya? Akhwani. Ukhtun. Ukhtani. Jamaknya? Akhwat. Akhwatun. Ahsant. Lana akhwani wa ukhtan. Kami mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudari perempuan. Lalu kemudian Al-Hasan merinci. Ammal akhwan. Apa artinya ammal akhwan? Adapun dua orang saudara laki-laki. Faya'malani. Mereka bekerja. Mereka berdua bekerja. Mereka berdua lihat bekerja. Ini di sini mulai antum lihat fi'il mudhari' yang diisnadkan ke dhamir al-muthanna. Arsi dalik? Boleh, Ustaz. Tepatnya dhamir al-ghaib al-muthanna al-mudzakkar. Arsi dalik? Boleh. Ya'malani. Dhamirnya adalah huma mudzakkar. Fa ya'malani. Mereka berdua bekerja. Fi maktabi di kantor khututin jawiyatin khutut maskapai jawiyatin penerbangan maskapai penerbangan nah. Nah, di sini seperti apa ada Garuda Airlines ada yang lainnya wa qad darasa fi ma'hadil lughati hadha qabla sanawat. Kita terjemahkan dikit-dikit. Wa qad darasa dan mereka berdua sebelumnya telah belajar dan mereka berdua sebelumnya telah belajar di ma'had lughatil arabiyyah. Enggak ada al-arabiyyah di sini. Fi ma'hadil lughah. Di ma'had bahasa hadha. Ini ma'had bahasa ini. Nah, ini di sini maksudnya siapa? Maksudnya ma'had yang sekarang di tempat Al-Hasan dan Al-Husain sedang di situ. Ini kakaknya dulu pernah belajar di ma'had yang sama, di ma'had bahasa yang sama. Faham, Tom? Faham. Nah, sebelum mereka bekerja di maskapai penerbangan. Lihat pentingnya bahasa ini. Al-lughatul arabiyyah. Qabla sanawat. Ma mana qabla sanawatin? Sebelum 2 tahun yang lalu. La. Sanawat laysa 2 tahun. Sanawat. Ini bukan musanna, tapi jamak. Sanatan 2 tahun. Sanawat beberapa tahun. Beberapa lalu. Tahun. Qabla sanawat beberapa tahun yang lalu. Yang lalu. Wa ammal ukhtan adapun saudari perempuan kami. Dua saudari kami. Fatadrusani. Mereka berdua belajar. Di sini apa ini? Dhamirnya tadrusani. Huma juga, ala sidalik? Boleh. Hanya saja huma mu'annas. Mu'annas. Tadrusan. Ada ta di depannya. Fil madrasati tsanawiyyati. Di sekolah sanawiyah. Sanawiyah apa? Di sana? SMP atau SMA? SMP. SMA. Sanawiyah di Saudi khususnya dia artinya SMA. Mutawassithah SMP. Kanat lana, lalu Al-Hasan bercerita lagi. Kanat lana, dulu kami punya. Kanat di sini maksudnya? Al-Madi. Dulu kami punya ukhtani. Dua saudari perempuan. Ukhrayani. Yang lain. Yang lain. Matata, keduanya telah wafat. Mata, dia telah wafat. Matat, dia perempuan telah wafat. Matata, apa ini? Di sini dhamirnya apa? Huma. Huma mu'annath. Huma, matata, keduanya telah wafat. Fisighari, pada masa. Pada waktu kecil. Pada waktu kecil. Ahsant. Faham itu masing-masing, Ikhwan? Nah, ini kita seakan-akan bukan murojaah lagi. Ini seakan-akan dari awal lagi. Labas, khair insyaAllah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar dan pemirsa juga insyaAllah. Sampai situ jelas, Ikhwan? Masih ada beberapa baris lagi nih. Siap, yang berikutnya? InsyaAllah. Lihat halaman berikutnya. Fi ayyi kulliyatin. Sudah ketemu belum halaman berikutnya? Khalasat. Al-Mudaris bertanya lagi. Nah. Fi ayyi kulliyatin. Tolong terjemahkan. Fakultas apa yang kalian inginin? Fakultas apa? Di fakultas apa? Di fakultas apa? Turidani. Kalian berdua inginkan. Antadrusa. Kalian berdua ingin pelajari. Ba'da dirasatil lughatil arabiyyati. Setelah belajar lughah arabiyyah. Bahasa Arab. Nah. Yani ternyata ini belum kuliah. Ini masih ma'had. Ini pra universitas. Masih belajar bahasa pengantar, bahasa Arab. Uridu an adrusa, kata Al-Husain. Nah, di sini Al-Husain yang mulai bicara. Uridu an adrusa bi kulliyati syariati. Nah, tolong terjemahkan. Saya ingin belajar, saya ingin kuliah di fakultas syariah. Nah, saya ingin belajar di fakultas syariah. Syariah. Ahsant. Ammal Hasanu, adapun siapa? Hasan. Al Hasan fayuridu an yadrusa, maka dia ingin belajar bikulliyatil Qur'anil Karim. Di fakultas Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim. Siapa yang di fakultas syariah tadi? Al-Husain. Siapa yang di fakultas Al-Qur'an? Al-Hasan. Al-Hasan. Maka Al-Mudaris berdoa, waffaqakumallahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian berdua. Nah, semoga dimudahkan. Allah berikan kemudahan bisa masuk ke kuliah yang diinginkan. Waffaqakumallah. Nah, faham tum? Makna waffaqakumallah? Faham. Al-Hasan berkata, nuridu an nadhhaba ilal muraqib. Kami ingin pergi ilal muraqib. Ke al-muraqib secara bahasa artinya pengawas. Dari kalimat raqaba yuraqibu fahuwa muraqib. Jadi yang mengawasi, pengawas. La tadhhaba ilaihi al-ana, kata al-mudarris. Janganlah kamu pergi. Janganlah kalian berdua pergi. Ilaihi, kepadanya. Al-ana, sekarang. Kenapa? Fa innahu mashghulun. Karena beliau sedang sibuk. Yumkinukuma an tadhhaba. Kalian berdua dapat pergi. Ilaihi, kepadanya. Ba'da, setelah. Intihail hissati, setelah selesai pelajaran. Setelah selesainya pelajaran. Ahsant. Idhaba al-ana, atau kalau kita mau sambung, idhabal ana. Pergilah kalian berdua sekarang. Ilal maktabati, ke perpustakaan. Wahudha, dan ambillah. Al-kutubal muqarrarata, ke buku mukarrar. Buku yang telah ditetapkan sebagai pelajaran. Buku pelajaran. Al-muqarrarah artinya yang telah ditetapkan. Qarrar. Apa maksudnya yang telah ditetapkan sebagai buku pelajaran? Buku yang digunakan sebagai buku panduan dan pelajaran. Faham tum? Faham. Kita tengok lagi dari awal. Apakah masih ada al-mufradat yang masih belum jelas atau sudah cukup? Jika tidak ada, kita bisa buka kesempatan bagi ikhwah-ikhwat untuk bisa membaca dialog ini. Nah, ada yang perlu tanyakan Ahilan, Abu Abdullah? Ada mufradat yang masih belum jelas? Insyaallah cukup. Sir. Sambil menunggu, kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat. Tafadhal ya, Abdul Ghafar. Baik. Pendengar Azakumullah, dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca hiwar di pelajaran 30 ini. Silakan dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan, kita sapa untuk penelpon pertama di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Al-Mu'abdillah dari Solo. Iya, betul namanya Umu Abdillah ya, dari Solo. Masya Allah, sahih. Silakan. Umu, dari awal ikut kita pelajaran dari awal tadi? Iya, dari awal, dari awal. Nah, saya mendengar seperti suara hujan deras di sana, betul? Enggak, itu enggak, enggak hujan. Oh, berarti suara gangguan ini. Baik, silakan Umu Abdillah baca dialognya dari awal. Kemudian bantu kami untuk diterjemahkan. Nah, tafadhali. Atur salatuna. Nah. Pelajaran yang ke-30. Nah. Yaqifu bil babi fatayani. Nah. Kedua pemuda itu sedang berdiri di pintu. Iya. Amudarisu utkula man antuma. Nah. Silakan masuk kedua kalian berdua. Dari siapa kalian berdua? Siapa kalian berdua? Nah. Akaduma nahnu tolibani jadidani. Salah satu dari keduanya menjawab, kami dua siswa yang baru. Nah, sahih. Al-Mudarisu marhaban bikuma min aina antuma. Selamat datang kalian berdua. Dari mana kalian berdua? Nah. Nahnu minas sini. Kami dari Cina. Nah, teruskan. Mata rasul tuma ilal mati nadil munawwakoti. Sekali lagi Omo, bacaannya mata. Mata rasul tuma ilal mati nadil munawwakoti. Nah. Kapan kalian berdua sampai ke Madinah Munawwarah? Nah, sahih. Rasul na'amsi. Kami berdua sampai kemarin. Iya. Nah. Atau amani antuma. Apakah kalian berdua kembar? Nah. Nah. Bagaifa rafta zalika ya ustazu. Ya. Dan bagaimana engkau mengetahui yang demikian, wahai ustaz? Nah. Araftu minas syabahil lazi bainakuma. Ma'as ma'ukuma. Saya mengetahui dari kemiripan kalian berdua. Dari apa? Kemiripan kalian berdua. Iya. Siapa nama kamu berdua? Iya. Ismi Al-Hasanu. Naam. Wa akhi ismuhul Husainu. Naam. Kalau disambung, wa akhismuhul. Wa akhismuhul Husainu. Naam. Isminya Hasanu wa akhismuhul Husainu. Naam. Nama saya Hasan dan saudara saya namanya Husain. Taib, cukup sampai situ Umu Abdillah. Jazakillah khair, sudah dibantu sebagiannya diterjemahkan. Syukran. Syukran ya Umu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Abdillah dari Solo yang telah terhubung baca beberapa baris khiwar dan alhamdulillah cukup lancar dan baik, dan kita persilakan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk melanjutkan pembacaan khiwar serta penterjemahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, dari mana? Risna di Tangerang. Dari Tangerang, nah. Ibu Risna. Nah. Ibu Risna, saya bacakan dialognya. Ibu Risna ikuti saya. Ya. Siap ya? Ya. Baik. Alakuma ikhwatun. Alakuma. Ala ya. Iya. ala kuma ikhwatun. Wa akhwatun. Wa akhwatun. Naam. Kita pahami sama-sama, Bu Risna. Ya. A di situ apakah? Apakah? Lakuma kalian berdua mempunyai. Lakuma kalian berdua mempunyai. Ikhwatun. Ikhwatun. Saudara, saudara, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Wa akhwatun saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara perempuan. Ya. Sehingga bagaimana ketika digabung? Umu alakuma ikhwatun wa akhwatun. Wa akhwatun. Nah. Ketika digabung menjadi apakah kalian berdua? Kalian berdua mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan? Ahsant. Betul, sahih. Na kata Al-Hasan, na'am. Na'am, ya. Lana akhwani wa ukhtani. Lama akhwani wa ukhtani. Lana, ulang sekali lagi, Bu Risna. Lana. Lana akhwani wa ukhtani. Nah, terjemahkan dulu. Lana artinya kami mempunyai. Kami mempunyai. Akhwani, dua saudara laki-laki. Akhwani, dua saudara laki-laki. Wa ukhtani, dua saudara perempuan. Dua saudara perempuan. Yeah. Bagaimana jadi terjemahannya, Mu, ketika digabung? Naam. Ya. Apa, Pak? Naam, apa arti naam? Naam. Ya. La, ya. Ya. Lana. Lana. Kami mempunyai. Kami mempunyai. Akhwani. Akhwani. Dua saudara laki-laki. Dua saudara laki-laki. Wa ukhtani. Wa ukhtani. Dan dua saudara. Dan dua saudara perempuan. Nah, cukup. Cukup, Bu Risna. Jazakillah khair. InsyaAllah kita tunggu teleponnya di pekan berikutnya, insyaAllah. Wa barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Tangerang telah terhubung, Bu Risna. Dan berikutnya, di layanan telepon, kita tunggu kembali bagi para ikhwah yang ingin terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Tentunya melanjutkan dari hiwar yang telah dibaca. Silakan. Naam, halo. Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ibu Nur di Asiris. Naam, Ibu Nur. Ingin naam. Terputus nampaknya. Ya, kodarullah, terputus. Ibu Nur di Artiris mungkin dapat menghubungi kembali, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di 0218236543. Kita persilakan. Halo. Nah, terputus kembali. Pelajaran kita di pelajaran ke-30 pada halaman 213 dan 214. Bagi Anda yang baru bergabung untuk menyimak pelajaran di malam hari ini, kitab Durusul Ghosh jilid kedua pada halaman 213 dan 214. Silakan kita sapa kembali. Halo. Naam. Di layanan telepon 0218236543. Silakan. Naam. Adapun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 081-989-6543. Masih untuk membaca hiwar di halaman atau di pelajaran ke-30 ini. Naam, sudah ada yang terhubung? Ya, halo? Nah. Baik, terputus kembali. Kita berikan kembali ke studio. Bagaimana, Abdul Ghaffar? Kita berikan ke Ilham di studio. Ilham, lanjutkan bacaan dan lanjutkan terjemahannya. Ammal akhwan, paling bawah halaman 213. Perkataan Al-Hasan. Naam lana akhwani wa ukhtan. Naam, dari situ, labas, dari situ. Naam lana akhwani wa ukhtani. Nah, terjem. Ya, saya mempunyai dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Kami mempunyai. Oh, ya. Ya, kami mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Naam. Ada ammal amal akhwani fayamalani fil maktabil khututi jawiyati fi maktabi khututin jawiyatin. Nah, adapun dua orang saudara laki-laki kami, mereka berdua kerja di kantor maskapai penerbangan. Iya. Waqad darsan fi darasa fil madi huma di situ. Waqad darasa. Waqad darasa fi mahadil lughah hadha qabla sanawat. Naam. Dan mereka berdua sebelumnya pernah belajar di mahat bahasa ini qabla sanawat, beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, sahih. Teruskan. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati sanawiyah. Naam. Adapun dua saudari kami, mereka berdua belajar di SMA. Naam, teruskan. Kanat lana ukhtani ukhrayani matata fi sigori. Naam. Dulu kami mempunyai dua saudari yang lainnya. Naam. Tapi mereka mati ketika kecil. Naam, keduanya wafat ketika masih kecil. Naam. Fi ayyi kulliyatin turidani antadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyyah. Naam. Di fakultas apa kalian berdua ingin belajar setelah belajar bahasa Arab? Naam. Uri Al-Hasan menjawab. Al-Husain apa Al-Hasan? Al-Husain. Al-Husain, uridu an adrusa bi kulliyati syariati. Saya ingin belajar di fakultas syariah. Naam. Ammal Hasanu fayuridu an yadrusa bi kulliyatin Qur'anil Karim. Naam. Adapun Hasan, dia ingin belajar di fakultas Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Bagaimana? Waffaqakumullahu. Itu tasjidnya bukan di atas qaf, tapi di atas fa. Oh. Jadi ada kesalahan ketik seharusnya waffaqakumullah. Nah. Semoga Allah mempermudah kalian berdua. Nah, memberikan taufik kepada kalian berdua. Nah. Nuridu an nadhhaba ilal muraqib. Uridu an nadhhaba ilal muraqib. Kami berdua ingin pergi ke kantor pengurus. Ah. Kami. Al-Muraqib. Tadi ya, Anda sudah terjemahkan. Kenapa dia diganti jadi kantor pengurus? Al-Muraqib. Apa tadi? Pengawas. Nah, dari mana? Ataita biha diterjemah? La tabtadi' ya Ilham. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah. Kami akan pergi ke kantor pengawas. Al-ana. Sekarang. Sahih? Enggak ada al-ana. Nah. La tadhhaba ilayhi al-an fa innahu mashghulun. Fa innahu mashghulun. Naam. Janganlah kalian berdua pergi ke sana sekarang. Sesungguhnya dia telah sedang sibuk. Naam, mashghul, sibuk. Naam. Yumkinukuma an tadhhaba ilayhi ba'da ba'dan tihail hissati disambung semuanya. Ba'dan tihail hissati. Ba'dan tihail hissati. Ya. Mungkin kalian berdua akan pergi kepadanya. Kalian berdua dapat atau bisa. Mungkin kalian berdua dapat pergi kepadanya setelah selesai pelajaran. Nah, mungkinnya jangan pakai mungkin lagi, sudah digantikan dengan dapat. Kalian berdua dapat pergi atau bisa pergi. Kalian berdua bisa pergi kepadanya setelah selesai pelajaran. Naam. Izhabal ana ilal maktabati wa khudhal kitabal muqarrara. Kutubal muqarrarata. Kutubal muqarrarata. Naam. Pergilah kalian berdua sekarang ke perpustakaan dan ambillah kitab pedoman. Kutub. Buku-buku. Kitab-kitab. Al-muqarrarata apa tadi? Buku panduan atau buku pelajaran. Jazakallah khair ya Ilham. Murajaah. Minggu depan insyaallah kita minta antum berdua lebih lancar insyaallah. Nah, kiranya cukup sampai sini dulu Abdul Ghaffar, waktu yang memisahkan kita. Silakan saya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya latihan-latihan. Baik. Dan sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa di pelajaran ini Ma'asyiral Ikhwah adalah dua pelajaran terakhir. Satu daripada dua pelajaran terakhir daripada jilid yang kedua. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha. Dan di antara fokusnya tadi sudah kita sampaikan bahwa di sini ada pelengkap pembahasan tentang tasrif al-fi'il, baik al-fi'il madhi, al-mudhari' maupun al-amr, khususnya ketika diisnadkan kepada dhamir al-musanna, baik mudzakkar maupun mu'annath, baik al-ghaib maupun al-mukhatab. InsyaAllah akan dilatih di pertemuan berikutnya lebih jelas insyaAllah. Dan kita cukup sampai sini, anak kembalikan ke al-akhir.